Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judi dan narkoba sangat bebas di Panipahan. Apa akibatnya dan berikan kami pencerahan. Kita jaga anak cucu menantu dari bawah. Bapak, istri, anak, keluarga, keluarga kecil. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada menantu, jaga. Ustaz, jaga lingkungan masyarakat. Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, jaga masyarakat sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Kenapa paling baik? Kalau melakukan dua, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil mungkar, larang orang buat mungkar. Oleh sebab itu kalau ada tetangga yang tak sholat, yang salah itu tetangganya atau kita? Kita. Kenapa tak kita ajak dia sholat? Kalau ada tetangga yang hamil, berzina, yang salah tetangganya atau kita? Kita. Kenapa tetangga itu tak kita ajak berbuat baik pengajian? Kalau ada tetangga yang tak berjilbab, yang salah tetangga apa kita? Tetangga itu. Kenapa dia tak mau berjilbab? Kita udah kasih tahu bolak-balik. Pak, itu yang di rumah bapak itu kenapa tak pakai jilbab? Rambutnya panjang. Itu anakku laki-laki, rambutnya panjang. Oh, mohon maaf. Jadi, kalau ada kawan kita tak sholat, kita salah karena tidak mengajak dia sholat. Oleh sebab itu, ingat, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau nanti di akhirat ditanya Allah, Abdul Somad, kau sudah ceramah ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kau sudah ceramah ke Jawa Timur, Surabaya. Kau sudah ceramah ke Semarang. Kau sudah ceramah ke ujung pandang Makassar. Kenapa kau tak ceramah ke Panipahan? Aku sudah sampai, ya Allah. Sudah kau sampaikan tentang zina, tentang narkoba ke anak-anak? Sudah, ya Allah. Setelah itu apa? Aku tak tahu, aku balik. Artinya apa? Ustaz Somad itu menyampaikan setelah itu dia pulang. Kita yang di sinilah saling amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Ustaz sehat-sehat saja. Amin. Kami mencintai Ustaz. I love you too. Dia tak ada nanya. Itu ya. Apa arti kertas ini? Kata Nabi, kalau kau suka sama orang, ucapkan, jangan diam saja. Uhibbukum fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Maka jawabannya, ahabbakumullahu fima ahbabtani, semoga Allah pun menyayangi kalian sebagaimana rasa sayang kepada hamba-hambanya. Sesama laki-laki sama perempuan. Jangan nanti balik dari sini kalian SMS cewek-cewek, aku cinta padamu karena Allah. Dibaca sama lakinya, mantan. Pak Ustaz, motivasi terbaik apa yang harus ditanamkan dalam hati kita supaya kita mantap untuk menikah? Menikah tak perlu motivasi. Tak dimotivasi udah mau begini. Kalau ada orang tak mau menikah, itu kalau bahasa kampungnya something wrong. Ada sesuatu. Kau kenapa tak mau menikah? Aku Pak Ustaz tak berselera menengok perempuan. Kalau nengok perempuan cuek aja, tapi kalau menengok laki-laki meniti elu. Ah, ini Pak Camat dengan Pak Kapolsek dengan Pak Dan Ramil harus membuatkan acara untuk anak muda namanya Be a Man. Jadilah laki-laki. Jangan sampai badan tegap perkasa melambai. Siapa kalian yang belum menikah, menikahlah. Karena laki-laki imannya setengah, setelah menikah baru sempurna. Maka menikahlah. Aghadulil basar, menjaga kemaluan mata. Wa ahsanulil farji, menjaga kehormatan. Ustaz, apakah Ustaz sudah menikah? Sudah. Memastikan Ustaz, soalnya kami tadi debat masalah Ustaz. Saya sudah nikah, anak saya satu laki-laki, umur 6 tahun, namanya Mizian Haziq Abdillah. Seorang yang sudah hijrah tapi masih pacaran. Oh, berarti hijrahnya belum. Pacaran itu tak baik dan berdosa. Dia mengatakan pacarannya tidak melakukan apa-apa, hanya chatting saja. Dan berjumpa pun di rumah dan di tempat yang terang. Iya kalau tak mati lampu dan tidak melakukan apa-apa. Mohon penjelasannya. Ingat, setan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. 6 langkah setan. Pertama, nazratun, pandangan. Yang kedua, fabtisamun, smile, hi. Yang ketiga, fasalamun, say hello. Yang ketiga, fakalamun, ASL please, bisa minta nomor HP. Famau'idun, janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Ini langkah-langkahnya sudah mulai. Oleh sebab itu, tidak ada nih pacaran-pacaran nih, berhentilah. Gini Ustaz, apa salah jika kita mencintai seseorang itu berlebihan? Tak boleh. Nanti dibagi Pak, nanti dibagi. Pak Anas dulu kalau ada pembagian minum dia sedang berceramah mengamuk dia. Iya kan Pak Caman? Wow, Pak Anas Makmun dulu, saya berapa kali ceramah di Rokan Hilir. Kalau dia sedang ceramah pembagian, sebelum acara itu dibagi. Sebelum acara, ini saya bukan marah, enggak, saya membagi tahu. Saya ingat dulu Pak Anas Makmun waktu sedang ceramah dibagi, ngamuk dia. Oh, jadi bagi dulu, udah dibagi, udah kenyang, baru pengajian. Cuma resikonya, kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Ustaz, salahkah mencintai orang terlalu berlebihan? Salah. Habib Habibaka Aunama, sayangi orang sewajarnya saja, boleh jadi dia akan menjadi musuhmu besok. Jangan tumpahkan rahasia kita habis. Hari ini dia jadi kawan, besok menjadilah lawan. Berapa banyak kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Tak ada musuh yang abadi dalam politik. Oleh sebab itu maka hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Ustaz, kalau anak durhaka sama ibu hukumnya dosa ya? Iya betul, ini nampaknya mau menjebak nih. Harus ter. Iya betul. Tapi kalau ibu durhaka sama anak, datanglah seorang melapor kepada Umar. Umar, ini anakku durhaka, hukum dia. Datang Umar bertanya, kau anak durhaka? Iya. Anak itu bertanya balik, kami ada tak hak kami terhadap emak ayah kami? Kata Umar, ada. Apa? Kasih ibu yang baik, kasih nama yang baik, kasih makan yang baik. Lalu anak itu melapor, emakku tak baik, makanku tak baik, namaku tak baik. Apa kata Umar? Laqad aqabtahu qabla an ya'qa alai. Engkau sudah dulu durhaka pada anakmu sebelum anakmu durhaka pada engkau. Ada orang tua durhaka, ada orang tua yang tidak membelikan hak anak. Kalian anak-anak ada 5 hak kalian. Makan, pakai, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Orang tua saya sudah memberikan saya 5. Dikasihnya saya makan, walaupun tak banyak, maka kurus. Dikasihnya saya pakaian. Pakaian saya dari dulu baju putih saja. Sampai kata jamaah, Ustaz ganti-ganti baju lah, masa putih terus. Dikasihnya saya tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kami, walaupun rumah tak megah, tak mewah, tak besar, tak cantik. Dikasihnya saya pendidikan, di sekolah saya sampai saya ke Mesir. Diberikannya saya perhatian. Kalau yang 5 ini tidak ibu berikan ke anak, banyak ibu-ibu sekarang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Dikirim fotonya ke HP saya, anak menangis diikatkannya ke batang pisang. Nah, dia asyik main diguncang-guncangnya batang pisang. Menangis anakku di fotonya, ada anak sedang nangis. Bagi yang kasihan tolong like and share. Tanya ibu-ibu sekarang tak memperhatikan anak. Datang anak membawa kertas nilai. Mama, mama, mama, mama, nilai adik A, nilai adik A, pergi sana. Padahal anak itu mau direspon. Oh, bagus nilainya. Oh, hebat. Mama dulu tak dapat macam ini. Satu ekor kurban lembu boleh tak bersamaan dengan akikah? Satu lembu, akikah 3, kurban 4. Boleh tak dicampur ini? Nanti kalau ada ustaz mengatakan tak boleh, kalau mau akikah kambing saja, jangan campur sama lembu, itu pendapat mazhab Hanafi, namo kitabnya fikih sunnah Sayyid Sabiq. Kalau ada ustaz yang berceramah begitu, kalau ada ustaz satu lagi berceramah mengatakan boleh satu lembu, tiga kurban, empat akikah dicampur boleh, itu pendapat mazhab Syafi'i, nama kitabnya Qalyubi wa Umairah Hasyiah Al-Bujairimi. Dua-dua mazhab saya sampaikan. Saya ulang sekali lagi, yang mengatakan kurban tak boleh campur dengan akikah mazhab Hanafi, kitab fikih sunnah saya sampaikan. Yang mengatakan boleh Qalyubi wa Umairah Hasyiah Al-Bujairimi. Terserah bapak ibu mau pakai mazhab mana. Itulah yang saya bingung Pak Ustaz. Sampai saya belum pernah kurban lagi. Kurban lah, mau dicampur sama sapi boleh, ikut pendapat mazhab Syafi'i. Ini kami kurban ompek, kurban ompek, kurban 4, akikah 3. Akikah itu umurnya berapa? 7 hari. Tak bisa 7, 14. Tak bisa 14, 21. Tak bisa 21, tak usah tengok tanggal. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bapak ibu yang malam ini umur 30, 40, mau akikah nanti sekalian kurban boleh, tapi akikah saja, jangan cukur rambut, jangan pula minta ganti nama balik. Yang sudah 40-30 akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaban ayanon, awak sangka yang diayun cucu, tunggu nenek itu dulu. Boleh akikah sesudah dewasa. Silakan nanti yang banyak-banyak duit, Iko 2 juta, ini 2 juta untuk kurban, ini 2 juta untuk akikah, ini 2 juta untuk kurban, ini 2 juta untuk akikah, kami satukan dalam satu sapi menurut mazhab Syafi'i. Misalkan ada asnaf diberi zakat, ketika asnaf tersebut sudah dipenuhi kebutuhannya, apakah wajib orang itu mengeluarkan zakat? Wajib. Maghrib dapatnya satu goni, dia miskin, dia susah, fakir miskin, tapi maghrib itu dapatnya satu goni, isya dapat satu goni, malam dapat satu goni, menjelang besok khotib naik mimbar, wajib tak dia bayar zakat fitrah? Wajib, karena dia sudah mukallaf, sudah mampu dari sejak azan maghrib malam Idul Fitri sampai khotib besok naik mimbar. Yang tak wajib bayar zakat fitrah itu adalah orang yang tak mampu dari mulai azan maghrib malam Idul Fitri sampai pagi khotib naik mimbar, tak mampu dan tak hidup. Jadi siapa yang meninggal waktu asar Ramadan terakhir, nah itu tak bayar zakat fitrah. Maka siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, amatilah waktu asar. Atau ibu-ibu yang hamil, anak dalam kandungan, anaknya tidak keluar sampai khotib naik mimbar. Pas naik khotib ke atas mimbar, Allahu Akbar, lahir anak. Maka tak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak hidup pada saat waktu wujub, waktu wajib bayar zakat fitrah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan pertentangan kami. Hah? Pertentangan nih? Kalau kita minjam uang kepada orang 1 juta. Ya, ini 1 juta. Terus 1 juta lalu kita memintanya 1.200.000. Ah, bonus tuh. Apa hukumnya Pak Ustaz? Itulah yang disebut riba. Bukan duit berbunga. Itu namanya riba. Kalau dimakan duit riba tadi, efek riba ada 5. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqum alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet, bahasa awaknya tersapu. Nanti kalau ada nampak di akhirat orang bangkit dari kubur, nah itu makan yang 1.200.000 tadi. Jadi kalau nampak nanti dia, ini yang makan 1.200.000. Dua, siapa yang makan riba, dibawa duit 1.200.000 duit riba tadi, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker jadi nasi, nasi disuap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, amin. Lidah makan riba, Habis itu lidah berdoa, Allahumma adina fi man hadait, amin. Doa tak kabul karena lidah makan riba. Ketulis di sini. Kecuali lidahnya dua, lain berdoa, lain makan. Untuk berdoa, pasang lidah baru. Untuk makan, tiga, dimakan nasi, nasi sepiring berubah menjadi darah. Darah masuk ke tangkai jantung. Jantung itu di sebelah kiri, berdegup dia, coba pegang sebelah kiri. Ada berdegup tak? Kalau tak ada, kasih tahu. Kain kapan ada Pak Imam? Yang didegupkan jantung ini darah. Darah menyembur naik ke utak. Utak tadi kalau dikasih darah riba, utak hitam kepala gelap. Nasiatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa, penipu, pembohong, gara-gara makan riba, makan haram. Jangan heran anak itu tak mau baik gara-gara disuap makan riba. Empat, dimakan nasi berubah jadi darah, darah berubah jadi daging. Inilah dia daging. Ayyumalah min, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Setiap daging tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Gara-gara 1.200.000 riba. Oh, jadi yang haram itu 1.200.000 Pak Ustaz. Kalau 1.500.000 sama lah. Lima, duit riba dibawa ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena ke Mekah pakai duit riba. Patutlah balik haji tak ada perubahan. Sebelum berangkat haji celana pendek, balik haji tak celana sama sekali. Gara-gara berangkat pakai duit riba. Bukan salah trapel yang membawa umroh. Kau pergi umroh kemarin sama siapa? Sama Ustaz Yahya. Oh, pergi sama Ustaz Yahya ini tak mabrur umroh lah. Tak makbul, bukan salahnya. Kau berangkat pakai duit riba. Memang kau kaya, memang kau hebat, tapi tak ada barokah. Hidup ini yang dicari wa barokatan fir rizki. Rizki ada barokah. Jangan sampai duit hantu dimakan setan. Tak habis-habis kertas ini.